pernah keluar dari mulutku, dari orang-orang yang ada di dalam dakwah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang mengatakan bahwa munadharah itu lima macam bentuknya, punya lima hukum. Kadang wajib, kadang sunnah, kadang mubah, kadang makruh, kadang haram. Munadhar sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keadaan. Orang-orang yang seperti ini yang mengadakan dan berpaham seperti ini mungkin enggak membaca buku-buku para ulama, ya. Mungkin enggak membaca buku-buku para ulama, mungkin enggak baca buku Adabul Munadharah karangan Ibnu Rajab, kitab khusus. Kemudian Adabul Bahth wal Munadharah di Syekh Syinkiti. Kemudian kitab Al-Munadhar li ulama al-mutaqaddimin. Mereka enggak membaca buku-buku yang seperti ini. Dan ini adalah suatu hal yang jelas bahwa para ulama itu mengadakan munadhar, para nabi wal mursalin mengadakan munadhar. Cuma ini kalau dibutuhkan dan kalau harus menunjukkan al-haq seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa, wajib dia menuju al-haq di depan umat. Tetapi kalau diundang munadhar seperti undangannya Fathul Mu'in, itu enggak ada gunanya. Pertama, kalau mereka kita ada temunadhar, kita bantahkan semua hujjahnya depan mereka. Ya. Apakah mereka mau rujuk depan umum? Tidak di depan umum saja tidak rujuk, apalagi kalau depan umum. Kemudian yang kedua, kalau diadakan munadhar di depan umum yang seperti itu, orang-orang yang berada di dalam suasana panas akan menimbulkan fitnah. Padahal dakwah sunnah jauh dari hal-hal yang seperti ini. Maka kalau antum merasa berada di salhat, kami biarkan kalian buat munadharah dan kami akan bantah. Kami bantah, silahkan kalau yang bantah sesuai dengan amanat ilmiah. Dan bantahannya pun penuh dengan kustaan. Saya akan terangkan semua seberi bab khusus nanti di munadharah mereka. Penipuan dan kudustaan ilmiah. Khusus, bab khusus. Yang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Arqam yang sering dijadikan alasan dakwah sirriyah, tolong jelaskan. Ini di rumahnya Arqam, dia mengadakan dakwah sirriyah di situ terhadap siapa? Orang-orang kafir. Yang dia sirriyah dari orang kafir, takut mendapat sedang yang hadir di sini orang muslimin, tetapi ini sirriyahnya mereka sama orang muslim. Sirriyahnya mereka terhadap orang muslim. Kalau misalnya alal haq, kenapa enggak ditunjukkan kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin mendapat petunjuk? Kalau misalnya kebenaran, ya. Tetapi karena di dalam hal itu ada sesuatu, maka apa? Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ay yattali' alaihi an-nas. Dan dosa itu adalah apa-apa yang bergejolak di dalam dirimu dan kamu tidak mau manusia melihatnya. Ya, manusia melihatnya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Nawas bin Sam'an. Dan insyaallah taala kita akan berikan muhadharah khusus tentang yayasan Fathul Mu'in ini sebagaimana yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Dan kita akan bantah mereka huruf per huruf dari hal-hal yang mereka tidak ketahui dalam masalah ini, dan atau hal-hal yang mereka salah di dalam masalah ini. Dan beriringan dengan itu, kita akan ikutkan fatwa-fatwa dari para ulama tentang mereka, bukan dari kami. Fatwa-fatwa dari para ulama menghukumi mereka. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang beragama Islam yang ingin agar negara bekerja sama dengan Israel? Ini bertanya tentang presiden kita sekarang. Adapun tentang pemimpin yang seperti ini, maka sikap kita bertahun kerja sama dengan Israel, kerja sama dengan orang kafir, itu sifatnya ta'awun. Kalau dia ta'awun dalam ismi wal udwan, tolong menolong muamalah, ya, di dalam dosa, maka itu tetap dosa bagi dia, bukan hal yang mengkafirkan dia. Ya, bekerja sama dengan orang kafir adalah suatu maksiat kalau dia bekerja sama dalam kejelekan. Tetapi tidak bisa kita katakan dengan ini mengkafirkan dia dan harus kita mengadakan demonstrasi. Mengadakan demonstrasi. Justru hal yang telah disusupkan di umat Islam ini, bahwasanya setiap pemerintah yang tidak jelas, angkat lagi demonstrasi lagi. Bahkan anehnya, saya pernah lewat di suatu jalan, yang demonstrasi itu cuma satu anak mahasiswa. Cuma satu, dia taruh ban di situ terus diri apa? Demonstrasi. Berarti dia senang sekarang, enak-enak, sudah demonstrasi, angkat suara. Demonstrasi, enggak senang demonstrasi. Dan ini hal yang sangat jauh dari Islam, enggak masuk dari pembahasan atau bukan dari agama Islam walaupun sedikit. Dan insyaallah taala kita akan memberikan satu penjelasan khusus tentang masalah hal ini, sikap politik ahli sunnah wal jamaah. Mungkin kita akan ulangi pada silsilah yang akan datang. Katanya ahli sunnah wal jamaah terdapat sirriyah. Tolong berikan contoh dalam masalah sirriyah tersebut. Saya telah sebutkan tadi, misalnya sirriyah antara dua orang dalam masalah muamalah, dan di dalam masalah suami istri, dan dalam masalah hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Tetapi dalam masalah dakwah, dalam masalah agama, tidak ada sirriyah sama sekali. Dalam masalah agama tidak ada sirriyah sama sekali. Dipahami sampai sini? Dalam masalah agama tidak ada sirriyah sama sekali. Adapun selain itu, silahkan. Kau punya muamalah dengan itu urusan kerja, tidak mau diketahui orang, silahkan sirriyah. Ya, sembunyi-sembunyi. Tapi masalah dakwah tidak ada. Dakwah harus apa? Tampak di permukaan sebagaimana zahir dan batin. Harus demikian. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Dan kita akan membantah, mungkin masih tersisa syubhat, beberapa syubhat tentang masalah sirriyah yang dibawakan oleh mereka ketika sampai atau mereka membantah bahwa kita menuduh mereka sirriyah. Akhirnya kita pertama membantah itu, seakan-akan kita mengingkari sirriyah. Ya, padahal enggak pernah sama sekali. Sudah diucapkan, dan ini bukan semenjak pertama kali saya datang, itu sudah kita katakan bahwa sunnah wal jamaah itu ada sirriyah tetapi dalam batasan-batasan syariat. Ya. Kemudian dikatakan dan isukan bahwasanya sirriyah itu enggak ada, dan berdalilkan dengan hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan dalil. Nah, inilah akibat kalau membuat kesimpulan dulu baru cari dalil. Membuat kesimpulan dulu baru cari dalil. Ya, dan insyaallah taala jawabannya pada waktunya. Katanya tadi Ustaz jelaskan ada satu kelompok yang bila mengadakan pertemuan mereka menyembunyikan sendal-sendalnya. Siapakah mereka? Saya kira sudah jelas ini. Ya, saya kira sudah jelas. Katanya ahli sunnah terdapat sirriyah. Oh, sirriyah. Katanya apa sebabnya kelompok-kelompok dakwah yang ada enggan menisbahkan diri kepada as-salaf karena tidak mau dan tidak mau memakai as-salaf. Ini kita sudah jelaskan ya pada pertemuan yang telah lalu. Ya, kita sudah jelaskan syubhat orang yang tidak mau memakai penamaan salaf, dan kita sudah bantah. Maka insyaallah taala yang bertanya silakan mendengar kasetnya, insyaallah direkam oleh ikhwah tersebar, dan silakan merujuk sendiri. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, foto. Ini dalam masalah menyembunyikan sirriyah di dalam masalah senjata dan lainnya, itu dalam masalah siasat, ya. Dan al-harbu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khida', ya. Dan perang itu adalah penipuan. Ya, kalau disampaikan dulu siasatnya dan ininya, kita akan menyerang ke sini menyerang ini, kalah sudah. Ya. Makanya itu harus dari hal-hal yang dia jaga dalam rangka mencapai tujuan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan tidak termasuk dalam hal ini, bahkan itu adalah suatu hal yang dimubah, apa dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nas hadis yang kita sebutkan tadi, al-harbu aba khida', dalam satu riwayat khuda'ah. Ya, khida'. Bahwasanya peperangan itu adalah penipuan. Ya, peperangan itu adalah penipuan. Jadi kalau misalnya dalam peperangan juga kamu kalau mau menebas leher apa musuhmu, minta izin dulu sama tebas di bagian sini. Enggak jadi peperangannya. Karena orang itu penuh dengan penipuan. Ya mau tebas leher yang kena kaki, kan gitu. Itu ibu. Ya. Menuduh orang kafir, kemudian tidak benar tuduhannya, itu akan kembali kata kekafiran kepada dia, gitu kan? Yang dimaksudkan di sini bukan kembali kata kekafiran dalam artian dia kafir, keluar dari Islam, enggak. Maksudnya dia mendapatkan bahaya yang sangat berat, bahaya yang sangat berat dengan hal itu. Tetapi tidak menyebabkan dia kafir keluar dari Islam. Ya. Katanya bagaimana dengan hadis Hudzaifah yang disuruh menyembunyikan tokoh-tokoh munafik yang dijadikan dalil oleh Asmaul Husna. Ini juga saya sudah terpikir tadi, saya mau sampaikan. Cuman saya kira belum waktunya sekarang saya sampaikan di sini. Dalam apa? Kita akan buat sendiri di pertemuannya, ya di muhadarah khusus. Khusus kita akan bantah semua itu. Dalil-dalil yang mereka sebutkan, kita akan sebutkan huruf per huruf dari kaset mereka. Kemudian kita akan bantah. Demikian. Insyaallah taala sabar, mungkin waktunya dekat. Ya, dan dia akan datang wa kullu atin qarib, dan setiap akan datang dekat. Bagaimana dengan orang yang bagaimana dengan sebagian orang yang mengaku jemaah tabligh kemudian berkata kami adalah salafi padahal mereka tidak mau rujuk ke manhaj salaf. Tinggalkan aja, kan mengaku saja, iya, mengaku saja. Jadi urusannya kalau dia mengaku, dia tidak mengaku, ya saya mengaku apa, dia berkata saya salafi, tapi tetap tablighi, maka itu sekedar bualan saja dan apa pengakuan aja. Wa kullu yadda'i waslan lilailah, wa lailah taqiru lahum bidzaka. Dan setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Tapi Laila tidak pernah mengaku punya hubungan dengannya. Iya. Setiap orang punya mengaku punya hubungan dengan apa? Da'wah Salafiyah, tapi da'wah Salafiyah tidak pernah mengaku punya hubungan dengannya. Maka orang-orang seperti ini tinggalkan saja. Ya katanya bagaimana sikap kita terhadap Gus Dur yang menyatakan tentang tidak kafirnya Yahudi dan Nasara yang merupakan kekafiran. Ya ini ma'ruf, kaidah yang terkenal di kalangan para ulama, man lam yukafirul kuffar fa huwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia kafir. Maka dia kafir. Di sini apa? Gus Dur yang tidak mengkafirkan orang Yahudi dan Nasara, dan ini perkataannya bukan baru-baru ini sebenarnya, sudah lama. Dia berkata demikian. Dan kabar terakhir datang apa? Ke saya seorang yang berkata saya ini pegawai negeri tadi, tapi saya tidak ya apa tidak ragu bahwa Gus Dur itu kafir keluar dari Islam. Lalu ditanya kenapa? Karena dia tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasara, tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasara. Maka jawabannya, kamu pegawai negeri, bagusnya jadi pegawai negeri saja, nggak usah berbicara masalah agama. Ya. Ini bentuk kekafiran yang disebutkan di sini, ya. Jadi kata yang keluar darinya, ya, siapa yang tidak mengkafirkan, dia tidak mengkafirkan orang Yahudi dan Nasara. Ini kena ini bentuk kekafiran, kata kekafiran dari dia. Itu kita tidak berselisih pendapat bahwa ini adalah kata kekafiran darinya. Tetapi menghukumi orang kafir itu punya syarat-syarat. Perlu ditanya, apakah Gus Dur itu bukan muta'awil? Bukan muta'awil. Dia menta'awil mungkin atau mungkin dengan dalil ini atau ini dia mempunyai banyak syubhat, akhirnya takwilnya mungkin gitu. Kemudian yang kedua, apakah dia itu bukan orang yang bodoh? Ya. Kemudian perlu berapa hal yang perlu dideret? Berapa hal yang perlu dideret dalam masalah ini? Jadi mengkafirkan itu bukan apa? Senaknya ya ambil kacang goreng dimakan, enggak. Harus mempunyai dhawabit, iya. Mempunyai batasan-batasan yang disyariatkan, dan kita harus berjalan di atasnya. Kalau dia terpenuhi semua syarat-syarat, meyakini dan tahu dalil-dalilnya, dan dia tahu dia haramkan, tetapi dia tetap berkata demikian, maka ini hukumnya kafir keluar dari Islam tanpa keraguan. Ya, dia kufur bawah. Tetapi ini tidak bisa kita katakan sekarang. Kita tidak tahu bagaimana apa keadaan dia berkata seperti ini. Kalau diketahui dan bisa didalilkan seperti itu, baru diberikan vonis. Tetapi kaidah, ini kaidah di sisi para ulama, orang yang melakukan pekerjaan yang merupakan kekafiran, apakah dalam bentuk perkataan atau perbuatan, itu belum tentu dia kafir. Belum tentu dia kafir. Dipahami sampai sini. Misalnya berhukum kepada selain hukum Allah. Apa hukumnya berhukum kepada selain hukum Allah? Kekafiran ini, bentuk kufur. Tetapi harus ditahu, ya, berhukum kepada selain hukum Allah itu bentuk dari kekafiran, tapi perlu ditahu. Apakah dia berhukum di sini dalam keadaan ridha dan menganggap bahwa hukum yang dia hukumi lebih baik dari hukum Allah? Kalau dia beranggap seperti itu, kafir, keluar dari Islam. Kalau tidak, maka dia ada orang-orang yang di atas bahaya, yang sangat bahaya, tetapi tidak mengkafirkan dia. Dan ini perkataan dari Gus Dur, ini perkataan yang sangat bahaya. Perkataan yang sangat berbahaya, yang harusnya dia sebagai pimpinan, ya, di Indonesia ini, dan orang-orang yang dianggap apa, alim oleh apa, orang-orang NU, seharusnya bisa menunjukkan dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang seperti ini, ya. Tidak mengkafirkan orang Yahudi dan orang Nasar. Padahal sorry, ayat-ayat Al-Quran mengkafirkan orang Yahudi dan orang Nasar. Ya Allahu a'lam. Mengkritik pemerintah di depan umum, ya, di atas mimbar, di khutbah-khutbah, ini jauh dari adab as-salafi, dari dakwah as-salafi. Ya, boleh mengkritik di depan umum, tetapi yang pertama tidak disebutkan namanya. Kita mengkritik kesalahannya saja, tidak disebutkan namanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dan harus dipahami, dan orang tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak senang mengadakan kudeta dengan pemerintah, orang yang jauh dari hal-hal seperti itu. Tapi kalau orang memahami bahwa kita bukan seperti itu, tidak boleh, akan menjadi fitnah, akan menjadikan fitnah. Maka di sini kalau misalnya betul terjadi mengkritik Gus Dur, maka kewajiban kita untuk menasihati, ya, kewajiban kita untuk menasihati. Dan suatu hal yang diketahui bersama, sepanjang pengetahuan saya, bahwasanya majalah Salafi telah mengeluarkan bagaimana sikap politik ahli sunnah wal jamaah, sikap politik ahli sunnah wal jamaah. Alangkah baiknya kalau dia mengkritik Gus Dur, kemudian dia beri catatan kaki, kemudian apa, dalam mengkritik pemerintah perlu diketahui, walaupun dia mempunyai kesalahan-kesalahan seperti ini, tetapi kita tidak boleh mengadakan kudeta kepadanya. Lihat majalah Salafi Nawrgi, supaya tidak terjadi fitnah. Ya, seharusnya begitu. Kalau enggak tertulis gitu dan betul ada kritikan, insyaallah taala saya sendiri akan apa, mengkritik saya. Sebelum Gus Dur. Ya, ini juga sebelum Gus Dur jadi presiden lagi. Katanya bagaimana dengan organisasi Islam IMM, HMI, Muhammadiyah, NU, PMII. Ya, dalam masalah organisasi Islam yang kita nasihatkan kepada organisasi-organisasi tersebut, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali merujuk, betul-betul merujuk kepada Al-Quran wa Sunnah di atas pemahaman para